Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf. Kali ini kita awali dari ayat ke-103. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi. Fadhalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami utus Nabi Musa setelah mereka nabi-nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Nuh, kemudian Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Kami utus Nabi Musa bi ayatina dengan membawa mukjizat dari kami ila Fir'aun wa mala'ih, kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun mereka Fir'aun dan kaumnya menzoliminya, tidak mau menerima kehadirannya, mengingkari risalah yang dibawanya. Maka lihatlah nanti bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan. Tafsirannya, Thumma ba'athna min ba'dir rusul al-mutaqaddim zikrahum Musa bin Imran. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di ayat ini bahwa kata Allah, kami utus setelah para rasul sebelumnya yang telah disebutkan, Rasul Musa bin Imran, bimu'jizatina al-bayyinati ila Fir'auna wa qawmihi, dengan membawa mukjizat yang nyata, jelas dari kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Fajahadu wa kafaru biha zulman minhum wa inadan. Namun Fir'aun dan kaumnya, mereka menentang, mereka mengkufurinya sebagai bentuk kezaliman dari mereka dan pembangkangan. Fangdur ayyuhar rasul, maka lihatlah wahai rasul, mutabassiran, dengan penuh perenungan, kaifa fa'alna bihim, apa yang akan kami lakukan, kata Allah, kepada mereka. Wa aghraqnahum an akhirihim, di mana kami akan menenggelamkan mereka semuanya, Fir'aun dan kaumnya, bimar'a min Musa wa qaumihi, di hadapan Nabi Musa dan kaumnya. Wa tilka nihayatul mufsidin, dan itulah akhir perjalanan dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini salah satu hukuman yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan kaumnya ketika mereka menentang, mereka mengkufuri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah tenggelamkan mereka di hadapan Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya ayat yang ke-104. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Di ayat ini Allah akan menceritakan dialog yang dimulai antara Musa dengan Fir'aun. Wa qala Musa, kata Allah, Musa berkata kepada Fir'aun, hei Fir'aun, sesungguhnya aku adalah seorang utusan dari Rabb semesta alam. Tafsirannya wa qala Musa li Fir'auna muhawiran muballighan. Kata Allah di ayat ini, Musa berkata kepada Fir'aun muhawiran, dalam rangka ngajak dialog, muballighan, dan menyampaikan, inni rasulun minallah khaliqil khalqi ajmain mudabbiri ahwalihim wa malihim. Sesungguhnya aku seorang utusan dari Allah, pencipta seluruh makhluk, pengatur keadaan mereka dan kesudahan nasib-nasibnya. Jadi Nabi Musa terang-terangan, tegas mengatakan kepada Fir'aun kalau dirinya seorang utusan Allah. Dan bahkan menerangkan kepada Fir'aun bahwa Allah itu pencipta seluruh makhluk, pengatur keadaan-keadaan mereka, dan bahkan mengatur soal kesudahan nasib-nasib seluruh makhluknya. Qala haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq waqad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i ya bani Israil. Ayat ke-105-nya. Kata Nabi Musa selanjutnya, haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haq. Sudah semestinya bagi aku untuk tidak mengatakan tentang Allah kecuali hak, kecuali benar. Dan sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa bukti nyata dari Rabb kalian. Maka bebaskanlah bersamaku Bani Israel. Ini permintaan Musa kepada Fir'aun setelah Nabi Musa menjelaskan kedatangannya kepada Fir'aun. Apa yang dijelaskan oleh Musa? Pertama, Musa adalah utusan Allah. Kemudian Musa datang dengan membawa bukti nyata, yaitu mukjizat. Lalu permintaan Musa, bebaskan Bani Israel. Kita lihat tafsirannya. Jairun billah bi alla aqula ala Allahi illa al-haq wa hariyun bi an altazimahu. Kata Nabi Musa di ayat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, jairun, sudah semestinya untuk aku tidak mengatakan tentang Allah kecuali hak, wa hariyun bi, dan sudah seharusnya bagiku an altazimahu, untuk komitmen kepadanya. Qad ji'tukum bi burhanin wa hujjatin bahiratin min rabbikum ala sidqi ma adzkuruhu lakum. Aku sudah datang kepada kalian dengan membawa burhan, membawa hujjah yang jelas dari Rabb kalian, membenarkan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Maka fa'atliq ya Fir'aun ma'i bani Israel min asrika wa qahrika. Kata Musa, bebaskanlah wahai Fir'aun Bani Israel min asrika wa qahrika, baik yang engkau tawan ataupun yang engkau tindas. Wa khalli sabilahum li ibadatillah, Berikan jalan kepada mereka untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saat itu Bani Israel betul-betul di bawah bayang-bayang Fir'aun dan kaumnya. Ada yang ditawan, ada yang ditindas, mereka hidup tidak bebas. Betul-betul di bawah tekanan Fir'aun dan kaumnya. Ya. Berikutnya ayat yang ke-106. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun menjawab. Apa kata Fir'aun? Jika memang benar kamu datang dengan membawa mukjizat, maka coba datangkan, perlihatkan mukjizat itu. Jika engkau memang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur, ditantang oleh Fir'aun, mana mukjizat itu? Tafsirannya, qala Fir'aun li Musa, in kunta jita bi ayati hasbi za'mika fa'tini biha wa ahdirha indi litasihha da'waka wa yusbita sidqaka in kunta sadiqan fi madda'aita annaka rasulu rabbil alamin. Di ayat ini Allah kabarkan bagaimana jawaban Fir'aun. Kata Fir'aun kepada Musa, jika memang engkau datang dengan membawa mukjizat sesuai dengan dugaanmu, maka datangkan kepadaku. Ahdirha, perlihatkan, hadirkan di hadapanku. Supaya pengakuanmu itu benar. Dan supaya kamu dinyatakan jujur. Jika kamu memang merasa jujur dalam apa yang kamu klaim bahwa kamu adalah seorang utusan dari Rabbul Alami. Fir'aun tidak percaya kalau Musa datang membawa apa? Mukjizat sebagai bukti bahwa Musa datang benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 107. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya thubanun mubin, dan ternyata tongkat itu kemudian berubah menjadi ular yang besar. Tafsirannya, fa'alqa Musa 'asahu fatahawwalat hayyatan 'azimatan dhahiratan lil'iyan. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, akhirnya Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya sehingga berubahlah tongkat itu menjadi seekor ular yang besar yang nampak dilihat secara langsung oleh mata. Jadi bukan tipuan, bukan sulap, ya, bukan sihir. Makanya disebutkan tadi bahwa tongkat itu benar-benar berubah menjadi seekor ular yang besar yang langsung dilihat jelas oleh mata. Semua mata bisa melihatnya. Nah, jadi sekali lagi, ini bukti kalau apa yang diperlihatkan oleh Musa itu bukan sulap, bukan tipuan mata, tapi nyata jelas. Qala, selanjutnya ayat yang ke-108, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Selanjutnya Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari balik bajunya dan ternyata muncul warna putih di tangannya itu, lin-nadhirin, terlihat oleh semua orang yang melihatnya. Tafsirannya, qala wajadaba yadahu min fathati qamisihi al-maftuhati ila sadri aw min tahti ibtihi. Kata Allah di ayat ini, Nabi Musa kemudian menarik tangannya min fathati qamisihi al-maftuhah, dari lubang gamisnya yang terbuka hingga bagian dadanya. Aw min tahti ibtihi, atau dari bawah ketiaknya. Fa idza hiya baydhaun, ternyata tangan itu berwarna putih. Kallabani, persis seperti warna susu. Min ghairi barsin, tanpa ada bintik-bintik seperti kusta. Ayatan li Fir'aun, itu merupakan mukjizat, bukti nyata di hadapan Fir'aun. Fa idza raddaha, tapi kalau tangan itu kemudian dikembalikan lagi ke balik atau ke lubang gamis tadi, adat ila launiha al-awwal, maka tangan itu kembali warnanya seperti semula. Kasairi badanihi, persis seperti warna kulit dari badan yang lainnya. Nah, tafsirannya. Berikutnya ayat yang ke 109. Ya. Jadi di ayat yang ke 107 dan 108 Nabi Musa benar-benar memperlihatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pertama, tongkat yang dilemparkan kemudian berubah menjadi apa? Ular yang besar. Yang kedua, tangannya ketika diperlihatkan tampak warna apa? Putih. Ya. Warnanya seperti warna susu. Jadi putih semuanya. Enggak ada bintik-bintiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim. Melihat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, inna hadha lasahirun 'alim. Orang ini, maksudnya adalah Musa, adalah seorang penyihir yang pandai. Lagi-lagi, yang paling pertama menampakkan penentangan itu adalah para pembesar suatu kaum, para pemuka, orang-orang terpandang suatu kaum. Dari mulai kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, yang pertama kali menentang kedatangan para nabi dan rasul adalah para pembesarnya, para pemukanya. Demikian juga sekarang kaumnya Nabi Musa. Ya. Atau dalam hal ini pengikutnya Fir'aun. Para pemukanya lah yang menampakkan penentangan dan menghasut Fir'aun. Ini diistilahkan dengan bitanatus su', para pendamping-pendamping yang rusak, yang berbahaya. Inilah yang sesungguhnya membahayakan seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang presiden bahkan kalau dalam sebuah negara yang berdaulat. Pendamping-pendampingnya di sisi kanan kirinya, pembisik-pembisiknya yang berbahaya. Melihat Nabi Musa menampakkan mukjizatnya, maka pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kemudian menyatakan sesungguhnya Musa ini seorang tukang sihir yang pandai. Tafsirannya, qala al-ashrafu min qaumi fir'auna inna Musa lasahirun ya'khudhu bi'ayunin nas bi-khuda'ihi iyyahum hatta yukhayyil ilaihim anna al-asa hayyatun wa syai'a bi khilafi ma huwa alayh wa huwa wasi'ul ilmi bis-sihri mahirun bihi. Allah mengabarkan di ayat ini soal perkataan para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dari kaumnya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun. Qala al-Ashraf, berkatalah al-Ashraf, para tokoh dari kaum Fir'aun, sesungguhnya Musa ini lasahirun, benar-benar seorang tukang sihir. Ya'khudhu bi'ayunin nas, dia menghipnotis mata-mata manusia. Menghipnotis mata-mata manusia. Bihudaihi iyahum, dengan menipu mereka. Hatta yukhayyila ilaihim, hingga terbayang di hadapan mereka bahwa tongkat itu menjadi ular. Padahal dijelaskan sebelumnya bahwa tongkat itu bukan bayangan menjadi, ketika menjadi ular, tapi benar-benar nyata sebagai apa? Ular. Ya. Wa syai'a bi khilafi ma huwa alaih, dan terjadi sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Wa huwa wasi'ul ilmi, dia Musa adalah orang yang luas keilmuannya tentang sihir. Mahirun bihi, dan yang pandai dengan ilmu sihir. Selanjutnya ayat yang ke-110, yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Masih kata pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, yuridu ayyukhrijakum, dia Musa ingin mengusir kalian, min ardikum, dari tempat atau negeri kalian. Mulai menghasut Fir'aun. Famadza ta'murun, apa kira-kira yang akan kau perintahkan? Famadza ta'murun, kata Fir'aun, apa kira-kira yang akan kau atau yang akan kalian perintahkan? Fir'aun mulai terbawa, ya. Hingga Fir'aun bertanya kepada para pemuka, pembesar dari kaumnya, apa kira-kira ide kalian, saran kalian? Ya. Tafsirannya, yuridu ayyukhrijakum jami'an min ardikum. Qala Fir'aun, fabimada tushiruna alaiya ayyuhal ashraf fi amri Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini masih menjelaskan perkataan para tokoh kaum Musa. Kata mereka, yuridu ayyukhrijakum jami'an. Musa itu ingin mengusir kalian semua dari negeri kalian. Qala Fir'aun, maka berkatalah Fir'aun, fabimadza tusyiruna alayya ayyuhal asyraf? Lalu apa yang kalian arahkan kepadaku wahai para tokoh, fi amri Musa, soal si Musa ini? Dan ini gambaran dari kepanikan, ya. Ada kepanikan dari Fir'aun dan para pemuka atau pembesar-pembesar dari kaumnya. Mereka kaget, mereka tidak menyangka ketika Fir'aun menentang Musa untuk memperlihatkan mukjizat, ternyata mukjizat itu benar-benar diperlihatkannya, dan mukjizat yang besar. Mereka akui dalam hatinya, ini mukjizat luar biasa. Tongkat bisa menjadi ular, tangannya Nabi Musa berwarna putih. Ini tidak biasanya. Ini khawarikul adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, gak masuk akal. Sekali lagi mulai panik para pembesar dari kaum Fir'aun sekaligus Fir'aunnya. Maka para pembesarnya mengatakan, ini Musa tukang sihir, pintar sekali sihirnya. Ini Musa ingin mengusir kita dari negeri kita. Hingga akhirnya Fir'aun meminta saran dari para pemuka itu, apa kira-kira yang harus dilakukan? Baik, selanjutnya ayat yang ke-111. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah para pemuka dan pembesar kaum Fir'aun, arjih wa akhahu, beri tangguh Musa wa akhahu dan saudaranya, yaitu Harun. Wa arsil fil madain, dan kirim ke kota-kota, hasyirin, agar semua orang berkumpul di situ. Tafsirannya, qala man hadhara munadharata Musa min sadati qaumi Fir'aun wa kubara'ihim akhir Musa wa akhahu Harun wab'ath fi madaini Misra wa aqalimiha asyuratu. Kata Allah di ayat ini, orang-orang yang hadir dalam debat dengan Musa, min sadati kaum Fir'aun, dari pemuka kaum Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, mengatakan akhir Musa wa akhahu, beri tangguh Musa dan saudaranya Harun, enggak perlu dihukum sekarang, beri waktu, wab'ath fi madain Misra, dan utus supaya datang dari desa-desa, dari kota-kota, yakni kota Mesir, dan desa-desa asyurat, petugas-petugas. Jadi intinya akan dikirim petugas-petugas ke kota, ke desa, untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat. Nanti Musa dan Harun dibawa ke tempat itu. Berikutnya ayat yang ke-112, karena masih ada hubungannya. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Kata pemuka-pemuka kaum Fir'aun, ya'tuka bikulli sahirin alim, bawa, bikulli sahirin alim, bawa semua tukang sihir yang pinter ke hadapanmu. Tafsirannya, liyajma'u laka kulla sahirin wasi'il ilmi bisihri. Tafsirannya, liyajma'u laka, kumpulkan di hadapanmu, kata para pemuka Fir'aun kepada Fir'aun, kumpulkan di hadapanmu semua tukang sihir yang luas keilmuan tentang sihirnya. Berikutnya ayat 113, waja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalimin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah para tukang sihir Fir'aun itu. Qalu, kemudian mereka mengatakan kepada Fir'aun, inna lana la ajran, sesungguhnya kami ingin mendapatkan upah, in kunna nahnul ghalimin, kalau kami nanti bisa mengalahkan Musa. Jadi benar, kumpulkan semua orang dari kota, dari desa, panggil tukang sihir yang pintar, dihadirkan Musa dan Harun. Ketika sudah datang tukang sihir itu, mereka berkata kepada Fir'aun, kami ingin upah, kami ingin imbalan, kalau kami bisa mengalahkan siapa? Musa. Mereka menganggap mukjizat yang ada pada diri Musa itu sihir, itu sulap. Sehingga inilah yang mereka lakukan. Mereka panggil lagi tukang-tukang apa? Sihir. Jadi mereka ingin adu sihir. Ini menurut anggapan mereka. Padahal yang dihadapi bukan sihir. Yang dihadapi adalah mukjizat. Yang dihadapi adalah sesuatu yang terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada campur tangan setan, jin. Beda dengan sihir. Ya. Tafsirannya ayat 113. Waja'as saharatu fir'auna qalu a inna lana laja'izatun laja'izatan wa malan in ghalabna Musa. Datanglah tukang sihir Fir'aun. Qalu, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami nanti mendapatkan hadiah dan harta in ghalabna Musa, jika kami bisa mengalahkan Musa. Berikutnya ayat yang ke-114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab, tentu. Innakum laminal muqarrabin. Nanti kalian itu akan menjadi orang-orang dekat aku. Tafsirannya, qala Fir'aun, na'am lakumul ajru wal qurbu minni in ghalabtumuh. Kata Fir'aun di ayat ini, tentu kalian akan mendapatkan upah, kalian akan mendapatkan hadiah, wal qurbu minni in ghalabtumuh, dan kalian akan mendapatkan jabatan dekat denganku jika kalian mampu mengalahkan Musa. Dan ini tindakan blunder Fir'aun. Kita bisa lihat nanti bentuk blundernya seperti apa. Blunder, karena ternyata para tukang sihir yang didatangkan itu, hasil akhirnya mereka semua malah beriman kepada Allah, sujud, tunduk kepada Nabi Musa. Blunder kan? Kemudian selanjutnya ayat yang ke-115. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Di ayat ini mulai para tukang sihir Fir'aun berbicara kepada Musa. Qalu, mereka, para tukang sihir Fir'aun itu berkata, hei Musa, kamu duluan yang lemparkan tongkat. Wa imma an nakuna nahnul mulqin, atau kami yang akan melemparkannya duluan. Tafsirannya, qala saharatu fir'auna li Musa 'ala sabili takabbur wa 'adamil mubalat. Di ayat ini tukang sihir Fir'aun berkata kepada Musa 'ala sabili takabbur, dengan kesombongan, wa 'adamil mubalat, dan menyepelekan Musa. Ya Musa, hai Musa, ikhtar antulqiya 'asaka awwalan, kamu memilih melemparkan tongkatmu duluan, awan nulki nahnu awalan, atau kami yang akan melemparkannya duluan. Selanjutnya ayat yang ke-116. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Musa menjawab, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alqu, silahkan, lemparkan oleh kalian. Falamma alqau, ketika tukang-tukang sihir itu melemparkan, saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata-mata manusia. Wastarhabuhum, membuat mereka takut, membuat manusia takut. Waja'u bisihrin 'adzim, mereka benar-benar mendatangkan sihir yang besar. Tafsirannya, qala Musa lis-saharati alqu antum. Di ayat ini Musa berkata kepada tukang sihir Fir'aun, lemparkan saja kalian, silakan. Falamma alqau al-hibal wal-'asiyya, ketika mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat, saharu a'yunan nas, mereka menyulap pandangan-pandangan mata manusia yang hadir di situ menyaksikan dari kota dan dari desa. Fa khuyila ilal absar annama fa'aluhu haqiqatan, sehingga terbayang pada pandangan-pandangan mata bahwa apa yang mereka lakukan itu nyata. Walam yakun illa mujarradu san'atin wa khiyal, padahal hanya sekedar jadi-jadian dan khayalan saja. Karena sihir, karena sulap. Ya. Wa arhabun nasa irhaban syadidan. Tapi mereka mampu membuat manusia, semua orang yang hadir di situ, ketakutan. Wa ja'u bisihrin qawiyyin katsir. Mereka benar-benar memperlihatkan sihir yang kuat lagi banyak. Ayat yang ke-117. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika tukang sihir tadi melemparkan tali-tali dan tongkatnya, di mana semua tali-tali dan tongkat yang dilemparkannya itu juga berubah menjadi apa? Ular. Tapi kecil, banyak jumlahnya, tidak sedikit. Jelas membuat banyak orang takut. Jangankan ular dalam jumlah yang banyak, satu saja, kalau ular itu mematikan, ada perasaan takut dalam diri kita. Iya kan? Apalagi kita tahu ular yang dimaksud adalah ular yang berbisa. Misalnya kita jalan tiba-tiba ketemu, berpapasan, kan agak mundur sedikit kita. Ya. Apalagi kalau langsung ularnya pasang jurus. Nih. Jelas bikin kita takut. Lah ini semua orang yang hadir di situ melihat ular begitu banyak. Bayangin, takut mereka. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, qala, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-117, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, an alqi asak, lemparkan saja lagi tongkatmu, fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan ternyata tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa yang kemudian berubah menjadi seekor ular itu menelan apa, menelan apa yang mereka sulapkan, yaitu ular-ular kecil tadi. Semua ular yang kecil yang jumlahnya banyak itu ditelan habis sama satu ekor ularnya, siapa? Nabi Musa. Tafsirannya, wa auhallahu ila abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam fi dzalikal mauqif al-'adzim. Di ayat ini kata Allah, Allah telah mewahyukan kepada hambanya dan rasulnya Musa alaihi salam dalam kondisi yang genting, alladzi farraqallahu fihi bainal haqq wal batil, yang di situ Allah benar-benar akan pisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya'murhu bi an yulqiya ma fi yaminihi wa hiya 'asah. Allah perintahkan kepada Musa agar melemparkan apa yang ada di tangan kanannya, yaitu tongkatnya. Fa alqaha, lalu Musa pun melemparkannya. Fa idza hiya tabla'u ma yalqaunahu. Dan ternyata apa yang dilemparkan oleh Musa tadi menelan ma yalqaunahu, semua yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun. Wa yuhimuna an-nas annahu haqqun wa huwa batil, di mana mereka mengesankan di hadapan manusia bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran, padahal sebenarnya merupakan kebatilan. Tafsirannya, ayat berikutnya, ayat yang ke-118. Fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka setelah kejadian itu nyatalah kebenaran dan batillah apa yang mereka lakukan. Tafsirannya, fa dhahara al-haq wastabana liman syahidahu wa hadarahu fi amri Musa alaihi salam. Kata Allah di ayat ini, nampaklah kebenaran, jelaslah kebenaran itu, liman syahidahu, bagi siapa saja yang menyaksikannya dan hadir melihat Musa alaihi salam. Wa annahu rasulullah yad'u ilal haq, dan bahwasannya Musa adalah utusan Allah yang mengajak kepada kebenaran. Wa batalal kadhibu alladzi kanu ya'malunahu, dan batillah kedustaan yang mereka perbuat. Ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah, ja'al haqq, telah datang kebenaran dan hancurlah apa? Kebatilan. Nah. Ayat yang ke-119, faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, gulibu hunalika, Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya itu dikalahkan di tempat itu. Wanqalabu saghirin, hingga akhirnya mereka menjadi terhina. Nah, tafsirannya, faghuliba jami'us saharati fi makani ijtima'ihim, kata Allah, semua tukang sihir itu dikalahkan di tempat berkumpulnya mereka. Wan sarafa fir'aun wa qaumuhu adilla, Fir'aun dan kaumnya kemudian pulang dalam keadaan terhina, makhurin sebagai pecundang, maglubin sebagai orang-orang yang kalah. Terhina, menjadi para pecundang dan kalah. Telak, ya. Kalahnya telak. Nah. Inilah akibat dari orang yang ingin melawan kebenaran. Enggak akan pernah menang walau bagaimanapun. Ya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Kata Allah di surah Thaha, tukang sihir itu enggak akan pernah menang. Ya. Dari arah manapun mereka menggunakan sihirnya. Ayat yang ke-120. Qala wa ulqiyas saharatu sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulqiyas saharatu sajidin, para tukang sihir Fir'aun itu kemudian tersungkur lalu sujud. Ya. Tafsirannya, wa kharra saharatu sujadan ala wujuhihim lillahi rabbil alamin. Kata Allah, tukang sihir Fir'aun itu kemudian tersungkur sujud, ala wujuhihim lillahi rabbil alamin, dengan wajah-wajahnya kepada Allah Rabbul Alamin. Lima ayanu min azimi qudratillah, karena mereka melihat dengan nyata agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa apa yang selama ini mereka lakukan tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di hadapan keagungan, kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian berikutnya ayat 121, qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka, para tukang sihir Fir'aun itu, mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Tafsirannya jelas, qalu amanna bi rabbil alamin. Berikutnya ayat 122, rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun. Tafsirannya, wa huwa rabbu Musa wa Harun, yaitu Rabb Musa dan Harun. Wa huwa alladhi yajibu an tusrafa lahul ibadatu wahdah duna man siwah. Dialah Rabb yang wajib ditujukan hanya kepadanya semua ibadah, duna man siwah, bukan kepada yang lainnya. Qala Fir'aunu, ayat yang ke-123, qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrum makartumuh fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Fir'aun. Ini ya, nampak blundernya Fir'aun. Ya. Berkatalah Fir'aun kepada tukang-tukang sihirnya, amantum bihi, apakah kalian akan percaya, beriman kepada Allah, qabla an adzana lakum, beriman kepada Rabb Musa dan Harun sebelum aku beri izin kalian. Inna hadza, sungguh ini adalah merupakan makar yang kalian buat bersama dengan Musa fil madinati, di kota ini. Litukhriju minha ahlaha, supaya penduduknya bisa keluar semua. Fasaufa ta'lamun, maka lihat, kalian akan mendapatkan balasan yang kalian lakukan. Ini ancaman Firaun kepada tukang sihir, ketika tukang sihir itu sudah menyatakan beriman kepada Rob, Musa dan Harun. Marah, kemudian menuduh tukang sihir itu memang sudah membuat apa? Makar, sudah membuat rencana dengan Musa. Ancaman Firaun kepada mereka akan dijelaskan di ayat setelahnya. Tapi kita lihat tafsirannya dulu. Qala Firaun lis saharati, amantum billah qabla an adana lakum bil imani bihi. Inna imanakum billah wa tasdiqakum li Musa wa ikrarakum binubuwatihi lahailatun. Ihtaltumuha antum wa Musa litukhriju ahla madinatikum minha wa takunu musta'sirina bi khairatiha. Fasawfa ta'lamuna ayyuhas saharah ma yahillu bikum minal adabi wan nakal. Di ayat ini kata Allah, Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihirnya, apakah kalian hendak beriman kepada Allah, Rabb Musa dan Harun, sebelum aku beri izin kalian untuk beriman kepadanya? Sesungguhnya imannya kalian kepada Allah dan pembenaran kalian kepada Musa dan persetujuan kalian kepada nubuah yang dibawa oleh Musa hanyalah rekayasa. Ihtaltumuha, yang kalian rencanakan, wa Musa, dengan Musa, litukhriju ahla madinatikum minha, supaya kalian dapat mengusir penduduk kota ini. Wa takunu musta'sirina bi khairatiha, dan kalian bisa memonopoli kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Akhirnya malah menuduh tukang sihirnya seperti itu. Ah, ini merencana kalian sama Musa, aku tahu, begitu kalau bahasa bebasnya, ya kan? Nggak mungkin kalian mau beriman kepada Rabb Musa dan Harun setelah kalian kalah. Keimanan kalian ini hanyalah sebuah rekayasa, di mana kalian sebenarnya sama Musa sudah membuat rencana untuk apa? Mengeluarkan penduduk negeri ini, penduduk kota ini, untuk kemudian kalian bisa memonopoli di dalamnya, mengambil kebaikan-kebaikan, mengambil kekayaan-kekayaan yang ada di dalamnya. Marah Fir'aun. Fasaufa ta'lamun, kata Fir'aun, kalian akan lihat nanti. Ayuhas sahara, wahai tukang sihir, ma yahillu bikum, apa yang akan menimpa kalian dari siksa dan hukuman. Karena sekalipun mereka tukang sihir sebelumnya, tetap ada di bawah kendali Fir'aun. Tidak ada yang mengendalikan kota Mesir khususnya, ya, dan penduduk yang hidup di dalamnya, kecuali Fir'aun saat itu. Hatta tukang sihir tunduk di hadapan Fir'aun. Makanya Fir'aun berani ngancem. Awas kalian, lihat nanti, ya, hukuman apa yang akan kalian terima. Apa hukumannya? Dijelaskan oleh Allah di ayat 124. Kata Fir'aun, sebagaimana dalam firman Allah, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian, min khilafin, dengan bersilang. Thumma la usallibannakum ajma'in, kemudian aku akan salib kalian semua. Akan dipancung oleh Fir'aun. Tafsirannya, la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum ayyuhas saharah, kata Fir'aun di ayat ini, aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian, wahai tukang sihir, min khilafin, dengan bersilang. biqat'il yadil yumna wa rijlil yusra, yaitu dengan memotong tangan kanan dan kaki kiri. Awil yadil yusra wa rijlul yumna, atau kaki kiri dan tangan, atau tangan kiri dan kaki kanan bersilang, ya, memotong tangan kanan dan kaki kiri, atau memotong tangan kiri dan kaki kanan. Tsumma la'u'alliqannakum jami'an ala judu'in nakhli, kemudian aku akan gantung kalian semua, ala judu'in nakhli, di batang pohon kurma, tangkilan bikum wa irhaban linnas, sebagai hukuman buat kalian, wa irhaban linnas, dan upaya menakut-nakuti semua orang. Ya, panik Fir'aun, takut kehilangan apa? Kekuasaannya. Akhirnya dia berupaya menampakkan kekuatan yang lainnya, walaupun tukang sihirnya kalah, dia tetap tidak merasa kalah. Ya, ingin tetap ditakuti oleh semua orang. Akhirnya tukang sihir yang sudah kalah itu digantung sama dia, supaya tetap nampak ada powernya di hadapan semua orang. Ya, beginilah kalau orang sudah panik. Ya, beginilah kalau orang sudah ketakutan. Dia sudah salah tapi tetap mencari power, mencari kekuatan supaya masih dianggap gitu. Nah, satu ayat lagi. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Qalu, kata Allah Subhanahu wa taala, berkatalah para tukang sihir Fir'aun yang sekarang sudah beriman, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak menampakkan rasa takut sama sekali akan ancaman tersebut. Ya. Nah, insyaallah tafsirannya kita baca di kesempatan mendatang. Nah, seperti biasa sebelum ditutup, ya, kita ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, bisa mengambil hadiah. Dan sebelum itu, sebagai info, ya, kabar gembira, mudah-mudahan benar-benar ada, insya Allah. Sudah ada gak yang kedai panangkringan? Sudah hadir belum? Belum? Yang pasti insya Allah masih di jalan. Nanti akan ada pembagian rodetkus. Rodetkus itu roti kadet kukus. Insya Allah secara gratis, tapi ini hanya dibagikan ke santri saja. Santri saja. Kalau abang-abang nggak usah, nggak usah olok-olok. Baik, pertanyaan pertama. Apa jawaban Fir'aun ketika Musa menyatakan bahwa dirinya sebagai utusan Allah? Jika memang engkau benar, ya, bahwa engkau datang membawa mukjizat, maka datangkan mukjizat itu kepada kami. Tadol hadiah, ada hadiah voucher, voucher makanan di kedai Al-Mahdi. Ada juga tas, ada juga seperti biasa makanan dan minyak. Silakan mau pilih yang mana. Voucher makanan saja, siap. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan mudah, mudah sekali. sebutkan sebagian mukjizat Nabi Musa. Hadiahnya bisa diambil ada minyak. Kalau beras wallahualam sekarang kita cek dulu. Oh masih ada beras, masih ada. Monggo. Karena sudah berapa kali beras terus pilihannya. Ya, beras kan? Nah. Pertanyaan yang ketiga, siap-siap pertanyaan yang ketiga. Apa reaksi para pemuka kaum Fir'aun ketika melihat mukjizat Nabi Musa? Ya. Mereka mengatakan, sesungguhnya Musa adalah tukang sihir yang pandai. Terus? Dan dia ingin mengeluarkan penduduk kota ini. Silakan hadiahnya. Vouchernya rada sepi sekarang teh, cuma kedai Al-Mahari saja. Tapi yang lain masih ada makanan, masih ada tas, masih ada minyak goreng kalau mau. Halo. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Jadi nampaknya kalau santri ini hadiahnya gak usah terlalu macam-macam, cukup makanan gitu saja insya Allah. Mereka sudah sangat senang. Nah. Mudah, pertanyaan mudah. Apa permintaan tukang sihir Fir'aun kalau mereka bisa mengalahkan Musa? Kami ingin mendapatkan upah. Kemudian jawab Fir'aun apa? Ya, akan diberi upah. Apa upahnya? Nah, silakan hadiahnya bisa diambil di sini. Agar tinggal sisa tas sama minyak. Tas. Hadiahnya tinggal tersisa minyak goreng. Tersisa ini. Rib. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun ketika dikalahkan oleh Musa dan sebentar belum kok langsung dijawab ada dan sih. Kali lagi. Makanya jangan main begini aja. Tenang. Ya. Apa yang dilakukan tukang sihir Fir'aun ketika dikalahkan oleh Musa dan apa ancaman Fir'aun? Ya. Ini. Ini bentar, kalau gak bisa nanti ada pertanyaan lagi. Hah? Sekali lagi ya, Kita ulangi pertanyaannya, diulangi sudah enggak apa-apa. Apa ancaman Firaun kepada tukang sihir dan apa yang dilakukan tukang sihir ketika dikalahkan oleh Musa? Mana? Hah? Hah? Antum? Mereka tersungkur dan sujud kepada Allah di hadapan Musa. Terus? Apa yang dipotongnya? Nah, tapi hadiahnya minyak, biarin. Ini kalau diuangkan, ini kan berapa liter ini? Ya? 8 liter ya, 8 liter. 2 liter ini kalau diuangkan berapa? 78.000. Rp28.000, 30.000 lah ya. Ya? Oh ya, nanti ini akan ditukar sama Abu Ajam ya. Baik. Dibawa dulu. Pakai ini. Karena mual mungkin pakai minyak rambut dia mual mungkin. Baik. Karena itu bukan minyak zaitun ya kan, minyak goreng. Baik. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah bi alamin.